tempatnya jalan-jalan itu tamasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca bersama-sama ayat yang akan kita pelajari pada hari ini, ayat 19 sampai selesai dari surat Nuh. Mari kita baca dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rahmat-Nya kepada orang yang baca Al-Qur'an dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul ardha bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidahu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yawus. Ya, wa la yawus. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Wa dan Allah adalah nama Allah. Ja'ala menjadikan. Lakum bagi kalian. Kalau lakah kamu, bagi kamu satu. Satu orang, tapi kalau banyak lakum. Al-ardu bumi. Bisata menghampar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa satu-satunya tempat hidup bagi manusia hanya bumi. Ja'ala lakumul ardha. Apakah bisa manusia mencari tempat hidup selain bumi? Tidak ada. Hanya bumi, kata Allah. Selain bumi, bukan tempat hidup. Allah tidak menyediakan fasilitas hidup selain di bumi. Makanya ketika manusia mencoba mendatangi bulan, di bulan tidak ada air, tidak ada oksigen, maka dia harus menggendong oksigen dan sebagainya. Tidak ada fasilitas hidup di sana. Jadi selain bumi, Allah tidak menyediakan fasilitas untuk hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan lain terhadap bumi. Bisato, diambil dari kata basato yabsutu, menghampar. Jadi basatul gisar, aku menghampar karpet, dalam bahasa Arab seperti itu. Padahal bumi bulat, tapi kenapa kok terasa menghampar? Ini dia rahasianya. Berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa bumi aku bikin terasa menghampar dengan bahasa yang berbeda. Kadang Allah menggunakan kata bisato, dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata firasha. Firash adalah kasur, jadi tempat berbaring. Jadi yang artinya juga sama, dia maknanya juga menghampar. Dan hakikat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditegaskan bahwa ini adalah bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah firman, Alladhi ja'ala lakumul ardu firasha. Kadang Allah menggunakan kata mihada. Kalau firash, tempat istirahat. Jadi kasur, tempat istirahat. Jadi di atas bumi manusia merasa rehat. Lain dengan di bulan, di sana bukan tempat istirahat. Dan kadang Allah menggunakan kata mihada. Dalam surah An-Naba, Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi terasa menghampar? Perhatikan Pak, kalau kita tidak mengerti bahasa Arabnya, hanya mengerti bahasa Indonesianya, kita akan selalu mengatakan bahwa ternyata kok semuanya menghampar. Tetapi kalau kita mengerti bahasa Arabnya, ternyata dalam masing-masing kata itu ada maksudnya. Jadi firosh artinya empuk, tempat istirahat. Bisat menghampar sehingga merasa aman. Mihad memangku. Makanya kita pernah menghafal riwayat apa? Utlubul ilma minal mahdi ilah. Carilah ilmu dari pangkuan seorang itu. Jadi bumi ini mengangku-angku. Seharusnya kita berjalan itu terjatuh, Pak. Seharusnya kita miring. Jadi jalan kemana kita miring? Karena bumi ini bunda. Tapi kok tidak terasa miring? Karena ada yang memangku. Seperti anak bayi dipangku oleh ibunya, dia merasa aman. Begitulah hakikat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari saking sayangnya kepada kita, sampai-sampai kita ini dibikin merasa aman di muka bumi. Untuk apa Allah menyediakan fasilitas bumi dengan hakikat seperti ini. Litasluku minha subulan fijaja. Li untuk, tasluk berjalan, min dari, ha nya kembali ke bumi, subul jalan-jalan, fijaja yang luas. Bahasa Arabnya menghampar apa? Bisa atau bahasa Arabnya menjadikan ja'ala. Bahasa Arabnya jalan-jalan subul. Jadi kalau ngajak isi nanti mi subul yuk. Jadi bukan itu katanya ya. Kalau bahasa Arabnya jalan-jalan itu tamasya ya. Jadi kalau ngajak istri mi tamasya gitu. Jangan subul, nanti jalan-jalan. Berjalan yasluk ya. Litasluku. Jadi kalau berjalan benar. Man salaka tariqan ni litasluku. Siapa yang berjalan? Di sini kita menemukan data ilmiah bahwa ternyata Allah akan memberikan kelebihan kepada manusia suka pindah dari tempat ke tempat. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin bumi ini terasa menghampar. Bapak silakan pindah ke negara lain. Katakanlah pergi ke Eropa. Di sana menemukan bumi terasa menghampar lagi. Pindah lagi ke negeri lain, ke Amerika, terasa menghampar lagi. Padahal sebetulnya posisi kita miring. Karena bumi itu bulat. Luar biasa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kata Allah, aku yang menjadikan. Litasluku minha subulan fijaja. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh mengajak kaumnya supaya berpikir menggunakan akal. Kamu itu sudah diberi fasilitas hidup oleh Allah. Kamu itu sudah diberi kemudahan oleh Allah. Dan kamu diberi kesempatan berdiam di muka bumi Allah dengan rasa aman. Masa kamu gak ikut Allah? Ini cerita Nabi Nuh kepada Allah tentang kaumnya, tentang seruan yang telah disampaikan. Maka Nabi Nuh AS kemudian menyampaikan kepada Allah SWT, Qala Nuh, berkata Nabi Nuh AS tentang kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Mereka masih tidak mau patuh ya Allah. Di sini gambaran bahwa manusia dari fase ke fase, zaman ke zaman, selalu tidak ingin ikut Allah. Selalu yang ikut syaitan lebih banyak dari zaman ke zaman. Kata Nabi Nuh, Rabbi, ya Allah, Tuhanku, innahu asawni, innahu sesungguhnya mereka asawni. Asaw apa? Berbuat maksiat. Ni kepadaku. Jadi mereka tidak mau ikut aku. Setiap perbuatan yang tidak ikut Rasul itu maksiat. Ini maknanya asawni. Lalu ketika mereka tidak ikut Rasul, maka otomatis mereka pasti ikut yang lain. Apa itu? Wattaba'u. Dan mereka ikut man lam yazidhu. Man siapa? Lam tidak. Yazidhu menambah kepada mereka maluhu hartanya, wa waladuhu dan anak-anaknya, illa kecuali khasaro, mereka semakin rugi. Jadi orang yang menghindar dari ikut kebenaran, dia pasti akan ikut sesuatu yang sesat. Kita semua dihadapkan dengan dua pilihan. mau ikut yang benar atau ikut yang salah. Ketika menghindar dari kebenaran, pasti ikutnya sesuatu yang salah. Begitulah pilihan-pilihan itu terjadi. Karena mereka tidak mau ikut Nabi Nuh, otomatis mereka tidak mau ikut Allah. Ketika mereka tidak mau ikut Allah, maka pasti yang mereka ikuti makhluk. Nah, tabiat makhluk serba lemah. Tidak punya kemampuan apa-apa makhluk itu. Dia itu hanya bergantung kepada Allah. Makanya kemudian disebutkan oleh Nabi Nuh bahwa yang mereka ikuti adalah makhluk yang tidak bisa menambah harta mereka dan tidak bisa memberikan anak pada mereka kecuali kerugian. Jadi kalau yang diikuti makhluk, apalagi yang diikuti patung, katakanlah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pengen anak, yang ngasih anak bukan dia. Dia pengen harta, yang ngasih harta bukan dia. Dari sini kita belajar bahwa sebetulnya yang menambah harta kita, yang menambah anak kita, itu bukan usaha kita. Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bekerja keras, hartanya tidak bertambah-tambah. Banyak orang sudah lama menikah, belum juga punya anak. Pak Ustaz, aku belum punya anak. Sudah kerja keras, Pak. Sudah, Pak Ustaz, jam malam. Belum punya juga. Nah, perhatikan. Jadi yang menyediakan anak bukan kehebatan kita, tapi Allah SWT. Dari sini bahwa ketika yang diikuti adalah makhluk, yang disembah adalah makhluk, yang diagungkan adalah makhluk, maka otomatis dijamin orang tersebut pasti rugi. Kata Nabi Nuh, illa khosara. Inilah makna ayat. Perhatikan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia celaka, sesungguhnya manusia merugi. Ini dia khosaro. Jadi makna ayat ini kita baru paham maksudnya apa. Sesungguhnya manusia rugi kapan? Ketika mereka ikut makhluk, ketika mereka mengagungkan makhluk, merasa aman dengan makhluk, ngemis-ngemis ke makhluk. Terserah makhluk itu apapun, entah itu mungkin berupa bos, mungkin berupa majikan, mungkin seakan-akan dia yang paling menentukan hidupnya. Kalau sudah mulai dikuasai itu, maka di sini tanda-tanda bahwa dia akan menuju kerugian. Mungkin berupa uang, mungkin berupa perusahaan, seakan-akan ini dia yang menjamin hidupku, maka aku rela berbuat maksiat demi perusahaanku, demi uang dan segalanya. Kalau ini sudah menjangkiti seorang, maka tanda-tanda dia akan pasti masuk kepada khosar. Kemudian Nabi Nuh bercerita tentang perilaku kaumnya. Wa makaru makram kubara, kata Nabi Nuh. Wa makaru, dan mereka berbuat makar, tipu daya dengan segala cara, entah dengan mengancam Nabi Nuh alaihissalam, entah dengan menakut-nakuti pengikut Nabi alaihissalam, dan seterusnya mengijek. Semua mereka lakukan. Bahkan mereka membuat program-program supaya orang-orang tidak ikut Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh sedang mengajak untuk berkumpul, mereka bikin perkumpulan tandingan. Makar, gua makar. Kata Nabi Nuh, makron kubar. Jadi bahwa makarnya mereka itu sudah sampai ke tingkat maksimal, kubar, besar. Jadi segera cara mereka tempuh untuk menghalang-halangi manusia jangan sampai mereka ikut Nabi Nuh alaihi salam. Perhatikan, Pak. Sekarang kita menyaksikan bagaimana upaya setan menghalang-halangi kita supaya kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dengan segala godaan-godaan, bisikan-bisikan, digoda. Kalau kita sedang di masjid, kita mau sholat, kadang-kadang ada yang ngajak, udahlah ayo kita makan dulu yuk, sudah mau sholat, makan dulu yuk, bisikan lagi, oh ya. Jadi berbagai macam. Sampai di rumah, kita sudah mau buka Quran nih, wah kayaknya nonton dulu dah TV, buka TV, sudah lalai, segala cara. Makanya program yang membuat lalai itu 24 jam, dengan segala bentuknya. Ini termasuk juga bentuk wa makaru makran kubar. Nah, karena dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam belum ada televisi, belum ada acara-acara yang berupa seperti sekarang, mereka hanya memberikan aba-aba kepada kawan-kawannya. Jangan ikut Nuh, awas loh, jangan tinggalkan Tuhan kalian, Tuhan Wat, Tuhan Suwa, Tuhan Yahus, dan Tuhan Ya'uk, dan Tuhan Nasar. Jadi ini adalah nama-nama Tuhan. Apa kata mereka? Waqalu, mereka berkata, la tadarunna, jangan kau tinggalkan ya, awas, jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, alihatakum, wa la tadarunna, dan jangan kalian tinggalkan Tuhan yang bernama Wadda. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa nama-nama Tuhan ini. Pertama, Wadd. Wadd ini adalah Tuhan yang disembah oleh suku Kalab. Namanya Wadd. Suwa adalah Tuhan yang disembah oleh suku Huzail. Yahus adalah Tuhan yang disembah oleh suku Gotofan. Ya'uq adalah Tuhan yang disembah oleh suku Hamadan. Dan Nasr adalah Tuhan yang disembah oleh suku Himyar. Tadinya ini adalah nama-nama orang soleh, yang mereka adalah orang-orang baik, tokoh-tokoh mereka yang mereka kagumi. Lalu oleh mereka diabadikan, dijadikan patung. Setelah mereka mati, dijadikan patung, dan patungnya mereka sembah. Jadi mereka mengatakan, jangan, jangan ikut Nuh, kita sudah punya Tuhan, ini dia Tuhan-Tuhan kita, ini adalah orang-orang yang kita tokohkan, kita sudah abadikan dalam bentuk patung, ayo kita sembah ini. Begitulah mereka membuat makar. Nah, kebiasaan manusia seringkali suka kepada yang nampak-nampak. Ya, coba katakanlah nih Pak, siapa yang tetap bertahan ngaji di sini sekarang? Katakanlah, nanti setelah pengajian masing-masing dapat 2 juta. Banyak nggak ya? Banyak. Karena apa kan? Tapi coba umat, siapa yang datang terus sabar mengaji, nanti Allah kasih pahala yang besar di akhirat nanti. Banyak juga ya. Masya Allah. Nah, hanya kalau ada yang nampak-nampak tadi lebih banyak lagi Pak. Jadi sering suka yang konkret-konkret manusia, Makanya ketika kita menceritakan tentang Allah dan Allah tidak nampak, cerita tentang surga, surga tidak nampak, kurang orang tertarik. Makanya ketika mereka menemukan Tuhannya sudah berupa patung, mereka suka. Wah, ini dia, sudah ada bentuknya. Maka mereka banyak ikut dan mereka tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Begitulah cara mereka mempengaruhi, jangan sampai mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini Nabi Nuh melanjutkan ceritanya kepada Allah SWT. Waqad adallu katsira. Ya Allah, mereka sudah banyak menyesatkan orang. Adallu menyesatkan. Katsira banyak orang. Jadi sudah banyak orang yang terpengaruh. Berarti Pak, Bu, ketika di sini ada katsira berarti sudah mayoritas mereka meninggalkan Nabi Nuh. Makanya ketika terjadi banjir, yang ikut perahu Nabi Nuh sangat sedikit sekali. Sebutkan hanya sekitar 80 orang. Sedikit sekali. Itu dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Jadi yang ikut mereka itu lebih banyak.